Ibadallah. Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghy ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimus salah yarhamukumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Stone.